Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, sehingga di kesempatan malam hari ini kembali kita dikumpulkan di masjid ini untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah, yang kemudian kita lanjutkan dengan majelis ilmu di mana kita masih mempelajari kitabul ilmi yang disusun oleh Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang terakhir kita telah selesaikan pasal tentang sebab-sebab yang menolong atau membantu seseorang untuk mendapatkan ilmu. Kemarin sudah disebutkan oleh beliau ada 4. Apa yang pertama? Taqwa, ketakwaan. Jika seseorang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, maka Allah akan mudahkan dia untuk memahami agama Allah. Kemudian yang kedua, al-musabarah, konsisten. Ya, istiqamah dia di jalan menuntut ilmu. Jangan kemudian dia berhenti-henti dalam menuntut ilmu. Kemudian yang ketiga, hafalan, al-hifdz. Ya. Kemudian yang terakhir, mulazamatul ulama. Bermulazamah, ya, duduk dia di hadapan para ulama. Ini beberapa sebab yang membantu seseorang untuk mendapatkan ilmu. Sekarang kita masuk ke dalam pasal selanjutnya, yaitu turuqut tahsilil ilm, jalan-jalan untuk memperoleh ilmu. Ini beliau menyebutkan di sini ada setidaknya ada 2 jalan untuk mendapatkan ilmu. Yang pertama, mempelajari usul ilm, perkara-perkara usul, perkara-perkara prinsip dalam ilmu, nanti kita akan jelaskan. Kemudian yang kedua, yaitu talaqqi kepada para ulama. Talaqqi kepada para ulama. Kata beliau, minal ma'lum anal insana idza arada makanan falabudda an ya'rifa at-tariqa al-musila ilaih. Sudah kita ketahui bersama bahwa seseorang apabila dia ingin menuju suatu tempat, maka hendaknya dia mengetahui jalan untuk menuju ke tempat tersebut. Ya, ini sudah satu hal yang dimaklumi bahwa kalau kita ingin menuju suatu tempat, mau tidak mau kita harus tahu alamatnya di mana, mana jalan yang harus kita tempuh untuk menuju tempat tersebut. Wa idza ta'addadat at-turuq fa innahu yabhath an aqrabiha wa aisariha. Nah, kalau ada banyak jalan menuju tempat tersebut, maka yang mana yang kita cari biasanya? Ya, yang paling dekat dan yang paling mudah. Ya, yang paling dekat dan yang paling mudah kita tempuh. Misalnya ada jalan yang lurus, ya, tanpa harus berkelok-kelok, tidak ada persimpangan, tidak ada pemberhentian, lurus langsung sampai ke tempat. Maka ini yang akan kita ambil karena dia jalan yang paling cepat. Tadi mau mampir-mampir ya. Kalau ada tujuan mau ke Indomaret dulu baliknya, jalannya beda. Tapi biasanya seseorang ketika dia ingin menuju suatu tempat, dia akan cari jalan yang paling dekat dan juga paling mudah untuk ditempuh. Demikian juga dalam menuntut ilmu, ya. Lidzalika kana minal muhim li talibil ilmi an yabniya talabahu lil ilmi ala usul. Oleh karena itu merupakan suatu perkara yang penting bagi para penuntut ilmu untuk membangun, ya, upaya dia menuntut ilmu itu di atas usul, di atas prinsip-prinsip. Wala yatakhabbatu khatbata aswa, jangan dia berjalan dalam menuntut ilmu tersebut seperti berjalannya unta yang buta. Unta yang buta dilepaskan, akhirnya dia apa? Nabrak-nabrak, tidak sampai kepada tujuan. Sehingga dia harus tahu metode yang mana yang terbaik untuk dia tempuh dalam menuntut ilmu. Faman lam yutqinil usul hurimal usul. Kata para ulama, barang siapa yang tidak mutqin usulnya, maka akan diharamkan untuk sampai kepada tujuan. Artinya berhasil dia dalam menuntut ilmu. Qala an-nadhim, disebutkan oleh seorang penyair, wa ba'du fal ilmu buhurun zahirah lan yablugha al-kadihu fihi akhirah lakinna fi usulihi tashila linailihi fahris tajid sabila igtanimil qawaid al-usula faman tafuthu yahrumul wusula. Kata beliau, dan setelah itu maka ilmu merupakan buhurun zahirah, samudra yang demikian luas yang tidak ditemui akhirnya, ya, lan yablughal kadihu fihi akhirah, tidak ditemukan batas akhirnya. Lakinna fi usulihi tashilan, akan tetapi dengan menguasai usul itu ada kemudahan. Linailihi fahris tajid sabilan, agar engkau bisa meraih ilmu tersebut, ya, fahris tajid sabilan, maka bersemangatlah, engkau pasti akan menemukan jalannya. Iqtanimil qawaid al usula, maka berusahalah menguasai kaidah-kaidah usul. Faman tafuthu yuhramul musula, barang siapa yang lepas darinya atau barang siapa yang tidak menguasai qawaid al usul, maka dia tidak akan mendapatkan tujuannya. Maksud beliau itu dalam pelajaran kita, ketika dalam mempelajari ilmu, ada prinsip-prinsip yang dengan kita kuasai prinsip-prinsip tersebut, kita bisa menyelesaikan sekian banyak permasalahan. Nanti akan beliau beri contoh. Misalnya kata beliau, ada dalam kaidah fikih, ya, al-masyaqqah tajlibut taysir. Kesulitan itu melahirkan kemudahan. Ya, ini sebuah kaidah dalam masalah fikih yang bisa kita pakai untuk menyelesaikan banyak problematika fikih. Hanya dengan menguasai satu kaidah ini kita bisa menyelesaikan berbagai macam permasalahan, ya, permasalahan fikih. Nanti akan beliau sebutkan. Makanya ini adalah salah satu jalan yang mudah bagi kita untuk menguasai ilmu. Ya, kalau untuk mempelajari sekian banyak permasalahan itu tentu membutuhkan banyak waktu dan mungkin tidak semuanya bisa kita kuasai. Tapi kalau kita tahu usulnya, kita tahu kaidahnya, maka setiap permasalahan apapun yang dihadapkan kepada kita, kita bisa menjawabnya. Kata beliau, fal usulu hiyal ilm wal masail furu. Maka usul di sini, yakni prinsip-prinsip dasar ilmu, itulah ilmu hakikatnya. Wal masail furu. Adapun masalah-masalah yang kita hadapi, itu cabang-cabangnya. Ya. Ka asli syajarah wa aghdha wa aghsanaha idza lam takun al-awdan al-aghsan ala aslin jayyidin fa innaha tazwalu wa tahlak wa tahlik. Seperti akarnya sebuah pohon dan cabang-cabangnya. Kalau misalnya cabang-cabang tersebut tidak berdiri di atas akar yang kokoh, maka akan tumbanglah dia. Ini prinsip dasar dalam menuntut ilmu. Ketika kita mengetahui usul, prinsip-prinsip dasar dalam suatu ilmu, dalam suatu bidang ilmu, maka akan mudah bagi kita untuk mengenal atau menghukumi cabang-cabang dari permasalahan. Kita ambil contoh, ya, dalam permasalahan yang pernah kita pelajari. Kita katakan bahwa dalam perjalanan masalah tauhid misalnya, kita katakan bahwa menjadikan sesuatu yang bukan sebab menjadi sebab itu termasuk syirik asghar. Ya enggak? Kita ketika membahas tamimah, ingat enggak kaidah ini kita sebutkan? Seseorang misalnya memakai, yang diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apa? Memakai gelang dari tembaga untuk menolak ain. Maka ini kita katakan ini sebagai tamimah, yaitu apa? Menjadikan sesuatu yang bukan sebab menjadi sebab. Ini termasuk syirik kecil. Artinya apa? Enggak ada hubungannya sama sekali. Gelang tembaganya tadi dengan menolak ain. Sehingga menjadikan sebab, faedahnya kita ambil, menjadikan sesuatu yang bukan sebab menjadi sebab, ini termasuk syirik asghar. Nah, kemudian ada yang bertanya kepada kita, itu kan gelang. Gimana kalau cincin akik? Ya. Cincin akik. Batunya batu apa? Kalau zaman dulu kan pernah terkenal itu, ya. Betulnya ini, nah ini bisa membawa keberuntungan. Itu kan yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah apa? Gelang dari tembaga, kata mereka. Ini kan cincin, Maka dengan kaidah tadi kita bisa jawab, ya, menjadikan suatu sebab, ya, menjadikan sesuatu yang bukan sebab menjadi sebab, ya, itu adalah syirik kecil. Enggak ada hubungannya antara cincin tersebut dengan bala atau manfaat yang kita dapatkan. Hanya dengan menguasai satu kaidah kita bisa menjawab sekian banyak pertanyaan. Misalnya ada kawan antum, dia berkunjung ke alun-alun utara misalnya. Ini praktek, ya, langsung praktek ini. Di alun-alun utara itu ada beringin kembar. Ada yang tahu nggak? Tahu ya? Nah, itu kan ada mitosnya. Katanya kalau ada yang bisa melewati itu, dia akan tertolak bala. Atau ya semisalnya. Apa mitosnya itu? Terus apa? Di antara dua pohon itu. Nanti mendapatkan keberuntungan. Nah ini kan termasuk. Kita dengan menguasai kaidah tadi, apa menjadikan sesuatu yang bukan sebab itu menjadi sebab, maka ini termasuk syirik asghar. Ya, maka kita bisa menghukumi perbuatan tadi. Nah ini pentingnya mempelajari usul dalam setiap ilmu. Ya, kalau kita tahu usul-usulnya, maka permasalahan apapun yang kita hadapi itu akan terjawab dengan lebih mudah. Ya, tanpa harus disebutkan contohnya. Contohnya melewati beringin di alun-alun, nggak usah. Setiap apapun yang kita lihat, misalnya setiap tempat kan masih ada yang seperti itu. Misalnya menganggap keberkahan. Kalau misalnya pengen punya anak segera, ya datang ke pohon beringin misalnya, ya berdiam di sana selama 1 jam sambil membawa sesajen. Nah kita bisa menghukumi itu. Apapun yang kita lihat di tengah-tengah masyarakat dengan menguasai usul tadi, maka tidaklah sulit bagi kita untuk menghukuminya. Ya, seperti akar. Kalau akarnya sudah kuat, maka cabangnya pun akan kuat. Artinya ketika prinsip-prinsip ini kita kuasai, maka masalah apapun yang kita hadapi akan kita jawab dengan lebih mudah. Kata beliau, lakin mahiyal asal, mahiyal usul, hal hiyal adillah as-sahihah, au hiyal qawaid wal dawabit au kilahuma. Tapi apa yang dimaksud dengan usul di sini? Apakah dia dalil-dalil yang sahih atau kaidah-kaidah dan batasan-batasan atau kedua-duanya? Al-jawab kata beliau, al-usul hiya adillatul kitab wa sunnah. Ya. Asal prinsip yang paling dasar itu dalil dari Alkitab wa sunnah. Wal qawaid wa dawabit al-ma'khudhatu bitatabi' wal istiqra' min al-kitabi wa sunnah. Jadi kedua-duanya. Ya, usul itulah dalil dari Alkitab wa sunnah, kemudian kaidah dan dawabit, ya, dan dawabit batasan-batasan yang diambil dari penelitian terhadap Al-Qur'an dan sunnah. Dua ini adalah usulnya. Jadi antum harus tahu pertama, ya, dalil yang melatar belakangi kaidah tersebut, kemudian kaidahnya. Atau antum tahu kaidahnya, kemudian tahu dalil yang melatar belakangi kaidah tersebut. Ya. Wa hadhihi kata beliau min ahammi ma yakunu li talibil ilm. Maka ini merupakan perkara yang paling penting bagi penuntut ilmu. Dia akan sangat mudah untuk menguasai. Nanti antum belajar fikih misalnya. Ya. Tentunya belajar fikih pertama yang kita harus tempuh adalah mempelajari fikih secara umum, mengetahui bab-bab fikih. Sehingga dinasihatkan kepada para penuntut ilmu pemula, dia menyelesaikan kitab fikih yang ringan. Cukup bagi dia untuk mengetahui secara global apa saja yang dibahas dalam masalah fikih. Ya, ada fikih thaharah, kemudian fikih salat, puasa, zakat, kemudian ahkam jinayat, kemudian fikih muamalah. Dia tahu bab-babnya tanpa harus sampai mendetil begitu. Ya. Dia tahu secara umum bab-bab fikih. Kemudian dia belajar usul fikih. Ya, setelah dia mengetahui bab-bab fikih tadi, dia belajar usul fikih sehingga ketika ada pengembangan dari masalah yang dia pelajari sebelumnya, dia bisa menjawab. Ya. Seperti itu tarekah belajar fikih. Yang pertama belajar secara umum terlebih dahulu. Kemudian sebelum dia memperdalam fikih, dia tahu usul dan qawaid fikhiyah. Sehingga ketika dia ingin memperluas pembahasan, dengan mudah dia seperti orang berselancar gitu ya. Jadi paham dia, ya, jalan yang harus dia tempuh itu seperti apa. Makanya kata beliau, memahami kaidah dan usul ini, kata beliau, min ahammi ma yakun li talibil ilm, termasuk, ya, permasalahan yang sangat penting untuk diketahui, dikuasai oleh para penuntut ilmu. Memang sudah ada, insya Allah kita sudah menjadwalkan nanti, ya, setelah selesai program lughah akan ada program diniyah yang termasuk di dalamnya belajar usul dan kaidah fikhiyah. Ya, sehingga kita punya pondasi ketika menghadapi satu permasalahan, tidak sulit bagi kita untuk menjawabnya. Beliau ambil contoh misalnya, ada sebuah kaidah dalam masalah fikih. Masalan, al-masyakah tajlibut taisir. Contohnya, masyakah kesulitan itu melahirkan kemudahan. Kalau ada yang tertulis di sana, tajibu at-taisir, itu keliru ya, kaidahnya kurang lam. Ya. Apa yang tertulis di kitab antum? Al-masyakah? Pakai lam enggak? Pakai. Tajlibu. Ya, tajlibu at-taisir. Kalau di kitab saya tajibu, keliru, kurang lamnya ya. Al-masyaqqah tajlibu taisir, ini terbitan yang lama. Tajlibu taisir. Artinya kesulitan itu memberikan kemudahan. Hadza minal usul ma'khudun minal kitabi was sunnah. Kaidah ini ya ikhwan, ya, diambil dari Al-Kitab was sunnah, dari Al-Qur'an dan sunnah. Jadi kaidah-kaidah itu harus dipetik dari Al-Quran dan Sunnah. Gak bisa kemudian bikin kaidah sendiri ya. Harus dipetik dari Al-Quran dan Sunnah. Kaidah kesulitan itu menyebabkan kemudahan, ini diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Minal kitab contohnya. Dari Al-Quran, itu diambil dari firman Allah, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Dan tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bagi kalian dalam agama ini sebuah kesulitan. Qala wa minas sunnati qauluhu sallallahu alaihi wasallam li Imran ibni Husain salli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa 'alajan. Kemudian ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Imran bin Husain, salatlah engkau dalam keadaan berdiri, kalau kau tak mampu maka salatlah dalam keadaan duduk, kalau kau tak mampu maka salatlah dalam keadaan berbaring. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku memerintahkan kalian dengan sebuah perintah, maka datangkanlah dia sesuai dengan apa yang kalian mampu. Ya, ketiga dalil yang disebutkan oleh beliau inilah yang menjadi rujukan kaidah al-masyaqqah tajlibut taysir. Ya, bahwa kesulitan itu melahirkan apa? Kemudahan. Ketika seseorang sulit untuk melakukan ketaatan, maka akan ada kemudahan bagi dia. Ya, seperti tadi, shallu qa'iman, shalli qa'iman. Ya, pertama dia berdiri, kalau enggak mampu, artinya apa? Dia mengalami kesulitan. Misalnya sakit atau dia luka barusan kecelakaan sehingga tidak bisa dia melakukan salat dalam keadaan berdiri. Ini kan masyaqqah. Al-masyaqqah tajlibu taysir. Yang namanya kesulitan pasti memberikan kemudahan. Kalau dia tidak bisa sholat dalam keadaan berdiri, maka sholat dalam keadaan duduk. Ternyata duduk juga gak bisa, saking parahnya sakit dia, dia hanya bisa berbaring. Al-masyaqqah tajlibu taysir, kesulitan memberikan kemudahan. Ya, maka apa? Sholat dalam keadaan berbaring. Dan banyak sekali masalah yang bisa kita selesaikan dengan kaidah ini. Ya, misalnya seseorang tidak menemukan air atau sakit. Maka boleh gak dia bertayamum? Boleh. Al-masyaqqah tajlibu taysir. Ya, kesulitan itu memudahkan. Kesulitan itu melahirkan kemudahan. Ya. Ada sebuah kejadian misalnya. Seseorang meminjam pena. Saya pinjam pena kamu. Kemudian dia pinjam pena tersebut, kemudian lupa naruhnya di mana. Ya. Wajib mengganti kan? Wajib mengganti. Tapi dia coba cari pena tersebut nggak dapat. Harusnya kan apa kewajiban dia? Kewajiban dia adalah mengembalikan pena yang dia pinjam. Tapi ternyata nggak ketemu. Sulit bagi dia untuk menemukan pena tersebut. Maka al-masyaqqah tajlibu taysir. Ya, diberi kemudahan bagi dia yaitu dengan apa? Mengganti yang semisal. Misalnya penanya pilot seharga Rp3.000, dia belikan pena pilot seharga Rp3.000. Kenapa? Karena dia sulit untuk mencari pena yang punya temannya tadi. Paham ya? Lihat bagaimana dengan sebuah kaidah kita bisa menjawab berbagai macam permasalahan. Misalnya ada orang yang sakit, ya. Orang yang sakit hukum asalnya dia apa? Ketika puasa dia mengganti, ya. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Barang siapa yang sakit atau dalam keadaan safar, maka dia mengganti di hari yang lain. Bagaimana kalau sakitnya itu menahun, enggak sembuh-sembuh? Setiap kali datang Ramadan sakit terus sepanjang tahun. Datang lagi bulan Ramadan sakit terus. Ya, al-masyaqqah tajlibut taisir. Ya. Kesulitan itu membuahkan kemudahan. Kalau memang dia tidak diharapkan lagi kesembuhannya, maka dipersilahkan dia untuk membayar fidyah. Ya, ini suatu kaidah yang sangat penting. Nanti antum akan dapat banyak sekali kaidah-kaidah yang disebutkan oleh para ulama yang akan sangat membantu kita untuk menghadapi berbagai permasalahan fikih. Kata beliau, hadza aslun lau ja'atka alfu mas'alatin bisuwarin mutanawwi'ah la amkanaka an tahkuma ala hadhil mas'ail binaan ala hadza al-asl. Nah, ini kata beliau. Ya, usul ini ya, prinsip ini, kalau datang ke hadapanmu 1000 permasalahan dengan berbagai macam gambaran, maka akan sangat mungkin bagimu untuk menghukumi semuanya binaan ala hadzal asl, ya, dengan menggunakan prinsip ini. Prinsip apa? Al masyaqqah tajlibut taysir. Lakin law lam yakun indaka hadzal asla, lam yakun indaka hadzal asl, ya, wa ta'tika mas'alatan ashkala 'alaikal amr. Kalau engkau tidak menguasai ya kaidah ini, maka kemudian datang dua masalah saja, maka akan sulit bagimu untuk memecahkannya. Apa maksudnya ya? Ya, dengan menguasai usul fiqh, maka kita akan bisa memecahkan banyak permasalahan tanpa mengalami kesulitan. Kemudian kata beliau, wa linailil ilm tariqan. Ya. Untuk mendapatkan ilmu ada dua caranya. Ini beliau berbicara selesai beliau. Pertama, kita menguasai usul atau prinsip-prinsip dasar dalam setiap ilmu. Ya, makanya ada apa? Dalam setiap bab itu kita kuasai definisi, kemudian kita dawabit-dawabitnya, batasan-batasannya. Kalau kita kuasai, maka setiap ada permasalahan kita bisa menjawab permasalahan tersebut. Kemudian kata beliau, walinailil ilmi tariqan, untuk mendapatkan ilmu ada dua jalan. Ahaduhuma ayyatalaqa dhalika minal kutub al-mawthuki biha. Kata beliau, yang pertama, kita ambil ilmu itu dari kitab-kitab yang dipercaya. Walati allafaha ulama ma'rufun bi'ilmihim, yang disusun oleh para ulama yang telah dikenal dengan ilmunya. Ya, jadi jangan sembarang mengambil kitab. Ya, cara menuntut ilmu, salah satu cara mengambil ilmu adalah dengan mengambil ilmu dari kitab yang ditulis dengan syarat ditulis oleh seorang ulama yang telah diketahui ilmunya. Ya, jangan mengambil ilmu dari seseorang yang tidak jelas. Bukan ulama, tidak dikenal bagaimana dia belajar, ya, kemudian menulis kitab, kita jadikan rujukan. Ini suatu hal yang keliru. Ambillah ilmu dari kitab yang memang sudah ditulis oleh ulama yang dikenal ma'ruf dengan ilmunya, ya, ulama-ulama yang terkenal ilmunya, misalnya Syekh bin Baz, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, ya, para masyayikh-masyayikh yang terkenal sudah dikenal keluasan ilmunya, ambil ilmu mereka. Ya. Wa amanatihim, demikian juga amanahnya. Wa salamati aqidatihim minal bid'ah wal khurafat. Demikian juga selamatnya akidah mereka dari kebid'ahan dan khurafat, ya, penyimpangan-penyimpangan dalam akidah. Ya, jangan karena nanti mau mengambil ilmu hadis, ngambil dari seorang kuburi, orang yang masih membolehkan tabarruk dengan kuburan orang-orang soleh, hati-hati. Nanti diselipkan di bukunya tersebut, ya, syubhat tentang bolehnya bertabarruk dengan kuburan orang yang soleh. Maka faktor kesahihan akidah seorang penulis buku ini juga harus menjadi kriteria kita dalam memfilter buku yang kita baca, buku yang kita ambil faedahnya. Qala wa akhdhul ilmi min butunil kutub la budda anna al insana yasilu fihi ila ghayatin ma. Ya, mengambil ilmu, beliau memberikan catatan, mengambil ilmu dari kitab-kitab, ya. Dengan mengambil ilmu dari kitab-kitab, seseorang pasti akan sampai kepada suatu tahapan, suatu tujuan. Bisa dia mengambil ilmu tersebut, ya, bisa dia mendapatkan faedah dari kitab-kitab tersebut. Lakin hunaka, ya, aqabatan al-ukbatul awal lakin hunaka ukbatan, akan tetapi ada dua permasalahan, ya, Yang pertama ukhuwatul ula at-tul, yaitu panjangnya waktu. Ya, ketika ingin menelaah sekian banyak kitab untuk mengetahui suatu permasalahan, maka ini akan memakan banyak waktu bagi seorang penuntut ilmu. Ya. Fa innal insan yahtaju ila waqtin tawil. Seseorang ketika ingin menelaah buku-bukunya para ulama, dia membutuhkan waktu yang panjang. Ya. Wa mu'anatun wa mu'anatin syadidah. Demikian juga dia harus memfokuskan diri, membutuhkan perhatian yang sangat serius. Wa juhdin jahidin hatta yasila ila ma yarumahu minal ilm. Dan butuh kesungguh-sungguhan yang demikian besar sampai dia mendapatkan apa yang diinginkan dari ilmu. Ya, wa hadhihi uqbatun qad la yaqwa 'alaiha katsirun minan nas. Maka permasalahan ini, yaitu permasalahan panjangnya waktu untuk menelaah buku, ini banyak di antara manusia yang tidak kuat. Ya, tidak kuat dia. Cepat bosan. Ya, ketika dia masuk ke perpustakaan, ngambil satu buku, baca. Berapa jam antum bisa baca satu buku? Nah, saya mau tanya ini, antum berapa buku yang antum baca dalam satu pekan? Baik, yang menyelesaikan 10 buku dalam satu pekan siapa? Angkat tangan. Anda bukan menyelesaikan 10 buku, Ustaz, 10 grup WA. Insyaallah. Berapa buku yang kita selesaikan dalam satu pekan? Ada yang sini 10 buku? 5 buku, siapa 5 buku? Satu buku. Satu buku. Enggak ada. La ilaha illallah. Gimana kita ini mau pintar bangsa Indonesia kalau orangnya malas membaca buku, baca status ya. Ya, kadar apa namanya? Kecerdasan satu bangsa itu dilihat dari tingkatan literasi mereka. Semakin rendah literasinya, maka bangsa itu semakin bodoh. Tapi semakin tinggi angka literasinya, ya, artinya bangsa itu semakin cerdas. Ya, waktu dulu itu memang ada kewajiban dulu pas zamannya Pak Anies Baswedan jadi Menteri Pendidikan, itu bagus programnya. Program literasi sekolah, anak-anak itu dibiasakan dalam satu pekan tuh dia menghabiskan berapa buku, ya. Minimal 3 buku. Kemudian di kelas itu dibikin perpustakaan. Untuk apa? Menumbuhkan minat baca. Karena minat baca kita itu sangatlah rendah untuk baca buku ya. Tapi kalau untuk baca hoax itu banyak, tinggi. Ya, ini menunjukkan satu permasalahan pendidikan di tengah-tengah kita. Buku dengan apa artikel itu berbeda kualitasnya. Seorang kalau misalnya menulis suatu buku, dia harus riset. Dia harus punya beberapa referensi. Ada daftar pustakanya, ada catatan kakinya. Antum yang pengalaman bikin jurnal, siapa yang pernah bikin jurnal? Pernah bikin? Ya, harus ada referensinya kan? Gak bisa sembarangan ngomong. Orang kalau tulis buku mengarang indah, menulis apa status di Facebook, mengarang indahnya bisa dia, ya, tanpa ada rujukan. Nah, itulah bedanya antara seorang yang menulis buku. Kemudian kalau menulis buku itu kan diterbitkan, artinya malu dong kalau misalnya satu buku diterbitkan tapi nggak ada landasan ilmiahnya, ya, kecuali untuk nyari kredit aja biasanya ada yang seperti itu. Asal terbit, yang penting laporan naik angka kreditnya. Nah, ini menunjukkan apa? Seseorang kalau dia ingin belajar seperti itu caranya, ya, berlama-lama di perpustakaan membaca, membutuhkan waktu yang lama. Maka apa? Banyakkan orang itu tidak kuat. Syekh Al-Albani dulu, Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau berapa jam ya menghabiskan? 12 jam mungkin. Dalam satu hari menghabiskan 12 jam di perpustakaan. Perpustakaan apa namanya? Al-Zahiriyah. Di Damaskus, ibu kota Suriah. Yang dibaca itu bukan kitab semacam ini, enggak, manuskrip. Manuskrip yang dibaca, tulisannya oh, Masya Allah, beda dengan apa yang kita baca sekarang. Ya, tapi bisa beliau ya mengambil faedah dari kitab, ya bertahan di perpustakaan. Tapi jarang sekali ada yang bisa seperti beliau. Syekh Albani itu mungkin satu di antara 1000. Ya. Satu di antara 1000 yang tahan di perpustakaan berlama-lama, untuk mengambil faedah dari kitab. Ya. Jadi kata beliau, maka banyak di antara manusia itu tidak kuat dalam menempuh metode ini. La siyama huwa yara min haulihi qad adau awqatahu bila faidah. Apalagi ketika dia melihat orang-orang yang ada di sekitarnya telah membuang waktunya tanpa ada faedah. Fayakhudhuhu al-kasalu wa yakilu wa yamallu thumma la yudriku ma yurid. Maka kemudian dia pun ditimpa kemalasan, kebosanan, sehingga dia pun tidak bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Bisa dapat ilmu, tapi dibutuhkan niat yang sangat kuat, kemudian konsisten, tidak peduli dengan orang, pokoknya saya mau belajar. Ya, bisa ini didapatkan. Akan tetapi ketika kemalasan dan kebosanan itu muncul pada dirinya, maka bisa jadi dia gagal. Sebelum mendapatkan faedah sudah loyo terlebih dahulu, sudah patah semangat. Ini metode yang pertama yang bisa ditempuh. Ya, ada resikonya. Apa resikonya? Mudah tertimpa kebosanan. Ya. Tapi jangan bayangkan ini antum yang melakukan ya. Maksudnya membaca kitab para ulama ini kitab-kitab berbahasa Arab, bukan kitab-kitab buku-buku terjemahan. Jangan tertipu ya. Sebagian orang, wah saya ingin menempuh jalan ini. Akhirnya dia berada di perpustakaan, tapi perpustakaannya terjemahan. Ya. Ini sama saja dia membaca pemikiran orang lain, bukan membaca pemikiran penerjemah. Bukan pemikirannya orang yang menulis buku. Karena penerjemah itu sedikit banyak dia memberikan pengaruh terhadap apa yang dia terjemahkan. Ya, yang pernah kita sebutkan di sini beberapa orang menerjemahkan. Karena penerjemah itu, ya Ikhwan, Anda pernah ikut di dalam dunia perbukuan, ya terkadang penerjemah itu dia ngejar setoran. Yang penting selesai kitabnya. Ya. Ketika diedit, ya Allah, banyak sekali kesalahannya. Pernah ada kasus dulu orang menerjemahkan. Nabi SAW mengharamkan himar ahli. Himar ahli itu aslinya adalah, maknanya adalah himar jinak. Ya. Gak boleh haram dimakan. Himar ahli, himar jinak. Keledai jinak. Diterjemahkan sama penerjemah, kan dia gak mau neliti apa maknanya himar ahli. Dia katakan, Nabi SAW mengharamkan keledai milik keluarganya. Sudah berbeda jauh. Kemudian ada yang menerjemahkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya wulidali gulamun fasamaituhu bismi abi Ibrahim. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya dilahirkan bagiku seorang anak laki-laki, maka aku beri nama fasamaituhu bismi abi. Maka aku berikan nama dengan nama bapakku Ibrahim. Terjemahannya apa? Ya, dilahirkan untukku seorang anak laki-laki, maka kuberi dia nama Abu Ibrahim. Bedanya apa? Beda jauh kan? Ya. Yang satu, terjemahannya benar. Bahwa apa? Nabi dilahirkan bagi beliau seorang anak laki-laki, kemudian beliau memberi nama anak tersebut dengan nama bapak beliau. Artinya leluhur beliau. Siapa? Ibrahim. Anak Nabi namanya siapa? Ibrahim. Yang satu, karena asal-asal menerjemahkan, ya, aku beri nama dengan nama Abu Ibrahim. Berarti nama anaknya siapa? Abu Ibrahim. Nah ini, kalau kita mengandalkan terjemahan. Wallahi banyak sekali. Ya, penerjemahan-penerjemahan yang keliru. Belum lagi ketidaktahuan, karena yang menerjemahkan itu fokusnya hanya belajar bahasa, dia tidak belajar fikih, tidak mendalami fikih, tidak mendalami usul fikih. Ketika menerjemahkan permasalahan-permasalahan fikih, ngawur. Ya, contohnya ada yang namanya azl. Al-azl itu artinya mengeluarkan sperma di luar kemaluan sang istri. Untuk menghindari kehamilan itu bisa melakukan al-azl. Maka dalam terjemahannya tersebut dikatakan bahwa aslinya, redaksinya, barang siapa yang tidak ingin istrinya hamil, maka dia bisa melakukan azl. Nah azl ini oleh penerjemah diterjemahkan dengan azl itu dia pikir uzlah. Jadi barang siapa yang tidak ingin istrinya hamil, maka hendaknya dia mengusir istrinya atau mengasingkan istrinya. Ditulis di situ, terjemahan. Ya. Dan itu kitabnya populer. Ya, sudah naik kitab berapa kali, tapi ada kesalahan. Nah ini menunjukkan apa? Nggak bisa kita bertumpu pada terjemahan. Sehingga penting bagi seorang penuntut ilmu, sebelum dia masuk meneliti, pertama dia kuasai bahasa Arab. Kemudian yang kedua, ya, yang diambil faedahnya itu adalah kitab-kitab para ulama yang berbahasa Arab. Sehingga kesalahan itu tidak menjadi semakin berlipat-berlipat ganda. Nah, kata beliau, ya, permasalahan yang kedua, annalladhi ya'khudzul ilma min butunil kutub, ya, ilmuhu dha'ifun ghaliban. Orang-orang yang mengambil ilmu dari kitab-kitab, maka ilmunya itu secara umum atau secara ghalib, mayoritasnya orang-orang yang mengambil ilmu dari kitab, itu ilmunya lemah. La yanbani alaihi qawaid wa usul au usul. Ya, tidak terbangun dengan menelaah kitab-kitab tersebut kaidah-kaidah dan usul. Ya. Walidzalika najidul khata'a al-katsira min alladhi ya'khudzul ilma min butunil kutub. Ya. Oleh karena itu kita dapatkan sebuah banyak kesalahan dari orang-orang yang mengambil ilmu hanya dari kitab-kitab. Hanya dari kitab-kitab. Bahkan kemarin yang sempat viral ya, Syekh Saleh Al-Utsaimin cerita ada seseorang tampil di TV dia seperti seorang ulama hadis. Ya, dia membaca Sahih Al-Bukhari, ya, Sahih Bukhari itu kan ditulis di situ jama'ahu Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Jama'ahu. Tapi kan tidak dikasih harokat. Dia katakan apa? Ini nama penulis kitab Sahih Al-Bukhari. Ini nama aslinya. Nama aslinya adalah Jum'ah Muhammad Ismail Al-Bukhari. Jama'ahu, dikumpulkan oleh artinya. Jama'ahu itu apa? Dikumpulkan oleh Muhammad Ismail Al-Bukhari. Tapi dia baca jadi apa? Jum'ah. Jadi nama Imam Bukhari itu namanya Jum'ah aslinya. Jum'ah Muhammad Ismail Al-Bukhari. Saya sampai ketawa-ketawa itu sih. Sampai nutup dengan apa namanya, dengan imamah itu beliau menutupi. Lucu sekali, ini kesalahan yang sangat fatal. Tampil di televisi, ya, dari Mesir, orang dari Mesir. Nah, yang seperti ini, ya, nggak tahu kenapa bisa muncul. Apakah dia karena cuma mengambil ilmunya dari buku-buku, ya, sehingga kesalahannya sangat fatal. Gimana? Jama'ahu Muhammad bin Ismail dikumpulkan oleh Muhammad bin Ismail, dia baca Jum'ah. Namanya Imam Bukhari itu nama aslinya adalah Jum'ah tadi ya. Nah, yang seperti ini adalah hal-hal yang sangat fatal bisa jadi muncul kalau seseorang mengambil ilmu hanya dari kitab. Kemudian apa kasus yang kita sebutkan, masalah apa? Habatus Sauda. Habatus Sauda ternyata kitabnya salah cetak. Ya, hadisnya itu berbunyi ad-da'u li kulli dawa, ya. Habatus Sauda ad-da'u li kulli dawa. Habatus Sauda itu adalah obat bagi segala macam penyakit. Cuma ketambahan satu titik ba-nya. Jadi Hayatus Sauda. Sudah berbeda jauh. Habatus Sauda itu jinan hitam. Hayatus Sauda ular hitam. Akhirnya dia ambil apa? Ketika ada yang sakit, Nabi SAW mengatakan ular hitam itu obat dari segala penyakit. Akhirnya diberikanlah ular hitam, mati orang yang dia obati, ya. Atau dalam kisah itu dia sendiri yang sakit kemudian dia ambil ular hitam dia jadikan obat, akhirnya mati dia karena ngambil ilmu dari kitab salah cetak tanpa bimbingan seorang guru. Oleh karena itu kata beliau di sini kita dapati banyak orang melakukan kesalahan kalau dia mengambil ilmu hanya dari kitab-kitab, ya. Baik. Li'annahu laisa lahu qawaid wa usul yuqadu 'alaiha wa yubna 'alaiha al-juz'iyat allati fil kitab wa sunnah. Kalau dalam kitab-kitab tersebut belum tentu ada kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip usul-usul yang dibangun di atasnya, ya, perkara-perkara juz'i, perkara-perkara cabang, ya, yang ada dalam Alkitab dan As-Sunnah. Najidu ba'dun nas yamurru bi haditsin laisa mazkuran fi kutubul hadits al mu'tamadah. Sebagian orang kita dapati, ya, karena dia hanya menelaah dari kitab-kitab, kita dapati dia mengambil hadits yang tidak disebutkan dalam kitab-kitab hadits yang mu'tamadah, ya, minas sihah, ya, minas sahah wal masanid, wa hadha tariqun yukhalif ma fi hadhihi al usul al-mu'tabidah inda ahli al-ilm. Ya, dia tidak mengambil, tidak berpatokan kepada hadis-hadis yang diambil dari kitab-kitab yang sahih, maka cara ini menyelisihi apa yang menjadi prinsip yang dipegang oleh para penuntut ilmu, bal indal ummah, bahkan dipegang oleh umat Islam. Thumma ya'khudhu bihadzal hadits wa yabni aqidatahu alaih. Kemudian dia ambil hadis tersebut, kemudian dia bangun akidahnya di atas hadis tersebut. Wa hadza la syakka annahu khata. Maka ini tidak diragukan lagi bahwa dia merupakan suatu kesalahan. Ya, ada hadis yang jarang terdengar, tidak diambil dari kitab-kitab yang dipakai oleh para ulama, ya, karena dia membaca, mungkin dia mendapatkan satu kitab, kemudian dia dapatkan sebuah hadis, lalu dia jadikan hadis tersebut sebagai prinsip agamanya. Wa hadza la syakka annahu khata. Maka tidak diragukan lagi bahwa ini adalah sebuah kesalahan. Li'anna al-kitab wa sunnah lahuma usulun taduru 'alaihi al-juz'iyat, fala budda an turadda hadhihi al-juz'iyat ila usul. Karena Al-Qur'an dan sunnah ini memiliki usul, memiliki prinsip-prinsip yang berputar padanya perkara-perkara juz'iyat. Maka sudah seharusnya kita kembalikan perkara-perkara cabang tersebut kepada perkara pokoknya. Bihaitsu idza wajadna fi hadhihi al-juz'iyat syai'an mukhalifan li hadhihi al-usul mukhalifatan la yumkinul jam'u fiha fa innana nad'u hadhihi al-juz'iyat. Oleh karena itu apabila kita mendapatkan suatu perkara cabang yang menyelisihi perkara yang pokok, maka dan kemudian tidak mungkin untuk menggabungkannya, maka kita tinggalkan perkara yang cabang tersebut. Perkara yang cabang tersebut. Ya, misalnya ada sebuah hadis yang tidak jelas kesahihannya yang mendukung seseorang untuk bertawasul dengan orang yang telah meninggal dunia. Datang ke kuburan misalnya untuk kemudian bertawasul dengan penghuni kuburan tersebut. Maka kita sudah punya usul bahwa menjadikan perantara antara kita dan Allah Subhanahu wa taala dan beribadah ini adalah kesyirikan. Maka kalau ada hadis yang seperti ini yang tidak jelas juntrungannya, kemudian melegitimasi perbuatan tawasul dengan orang-orang yang telah meninggal dunia, kita sudah punya usul tadi. Ya, bahwa menjadikan perantara antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala adalah kesyirikan. Maka yang seperti ini ditinggalkan. Maka yang seperti ini ditinggalkan. Dan ini bisa muncul kenapa? Karena kita keliru dalam membaca. Tanpa memiliki usul yang kuat, kemudian banyak membaca, kemudian didapatkan hal yang ganjil, kemudian dia pakai sebagai kaidah, dia pegang sebagai sebuah kaidah. Ini yang menyebabkan seseorang terjerumus dalam kesalahan hanya karena dia hanya bertumpu pada kitab-kitab. Baik, ini metode yang disebutkan oleh beliau. Insya Allah kelanjutannya kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Bismillah ta'ala. Nafidahuna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.